Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Bila itu tanpamu, aku ingin kau menjadi.